Trabisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, tidak optimalnya peran forum tripartit dalam menengahi beda pendapat antara buruh dan pengusaha soal besaran UMP hingga masalah outsourcing dan aturan pesangon, memang berdampak pada makin maraknya aksi mogok buruh guna menekan pemerintah dan pengusaha untuk mengikuti kemauan mereka. Guna melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah kondisi sekarang memang mencerminkan forum tripartit jadi tidak ada gunanya? Iya, ada gunanya idealnya nih. Tapi kalau dalam praktek, ya, saya nggak melihat ada forum-forum yang efektif itu banyak gitu. Mungkin ada lah 1-2 yang kayak begitu gitu. Tapi ini harus diperhitungkan karena apa? Pihak buruh, pekerja juga harus menghitung. Kalau dibuat bergolak kayak begitu, investornya juga nggak mau lagi, dia pindahin ke tempat lain. Yang rugi juga buruhnya juga, gitu. Nah, tim yang disebut tadi adalah tripartit, kemudian negosiator, itu memang harus diperkuat, harus di ini, gitu ya, harus diberdayakan lah, kira-kira kayak gitu. Tapi Pak Her, jika kita melihat fenomena forum tripartit juga tak mampu untuk menengahi beda pendapat soal standar hidup layak, apakah mereka masih bisa diharapkan? Sekarang begini, hidup layak itu seperti apa sih? Ya, hidup layak itu punya rumah, minimal BTN tipe 36, punya mobil, tiap sore nongkrong di kafe, lalu apa ukurannya kalau kita membuat kehidupan yang layak antara di NTT, di Papua gitu, kemudian di Jakarta? Nggak bisa kalau standarisasi nasional. Sekarang kalau UMP pada tingkat provinsi, upah minimum provinsi itu yang digunakan standar kelayakannya gitu. Indeks itu kemudian menjadi harga statik. Jadi parameter statik, dia bukan parameter dinamik. Satu, ukur parameter kelaikan hidup dulu, gitu. Yang kedua, kalau menurut saya, UMP itu minimum. Tentu kan minimum juga nggak apa-apa. Tetapi, ada nggak rasio antara gaji buruh paling rendah dengan gajinya yang paling tinggi, CEO-nya, gitu. Nah, angka-angka yang ideal itu berapa, gitu. Biasanya yang dipakai standar 1 banding 15 sampai 1 banding 45, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.